إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني فينا عزكم الله قوم مسلمين سيدنا جمعة yang berbahagia. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita al-bayyinat, yang telah menurunkan kepada kita keterangan-keterangan yang jelas, bimbingan yang jelas Al-Qur'an, dan telah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menerangkannya, untuk merincinya dan mencontohkannya kepada kita bagaimana mempraktikkan Al-Qur'an. Maka ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, dengan turunnya Al-Qur'an dan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai rasul, maka bimbingan Allah terhadap kita umat manusia sangat jelas, sangat gamblang. Tidak ada yang menyimpang dari kebenaran ini kecuali akan binasa. Tidak ada yang menyimpang dari bimbingan Allah ini kecuali akan celaka, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Maka ikhwani fillah a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar jangan kita seperti kaum Yahudi dan Nasrani, jangan kita seperti mereka ahlul kitab yang telah datang kepada mereka al-bayyinat tetapi mereka tetap berpecah belah, tetap dalam keadaan bertikai, dan tetap mereka dalam keadaan berkelompok-kelompok, beraliran-aliran. Maka Allah katakan wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kata Allah, janganlah kalian seperti mereka yang tafarraqu waqtalafu, yang mereka berpecah belah dan berikhtilaf setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, sudah datang keterangan kepada ahlul kitab, sudah datang keterangan yang jelas kepada mereka Taurat dan Injil, dan telah diutus kepada mereka nabi-nabi, telah diutus kepada mereka Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Namun apa yang terjadi pada mereka ahlul kitab? Tafarraqu wahtalafu, mereka berpecah belah dan mereka bertikai dan mereka berbeda-beda pendapat dan berbeda-beda jalannya. Ikhwani fillah a'azakumullah, ini aneh, ini keanehan yang sangat jelas. Bagaimana mungkin mereka bisa berselisih dan berpecah belah padahal keterangannya sangat jelas dalam Taurat dan Injil, dan keterangannya sangat gamblang disampaikan oleh nabi-nabi mereka? Tidak lain yang memecah belah mereka adalah tarikan-tarikan hawa nafsu mereka. Telah datang di hadapan mata mereka al-bayyinat, tetapi mereka lebih memilih seleranya masing-masing. Al-bayyinat telah gamblang di depan mereka, tetapi mereka lebih mementingkan hawa nafsunya sendiri. Maka mereka tafarraqu wahtalafu. Adapun kita kaum muslimin, Allah peringatkan wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas. Maka kita kaum muslimin, harus mengikuti al-bayyinat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus mengikuti keterangan-keterangan yang jelas gamblang dalam Quran dan dari ucapan-ucapan Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Maka ketika kita tunduk patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti bimbingan Allah dalam Quran dan sunnah, maka niscaya kita akan bersatu padu di atas satu jalan. Kita akan bersatu di atas satu bimbingan, di atas satu tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kita melihat penyakit hawa, hawa nafsu adalah penyakit yang berbahaya. Penyakit yang telah memecah belah Yahudi, telah memecah belah Nasrani, memecah belah mereka menjadi 71 golongan dan Yahudi menjadi 72 golongan, dan niscaya umat ini akan berpecah lebih banyak lagi, akan berpecah menjadi 73 golongan. Maka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, jangan kalian masuk ke jalan-jalan lain, ke jalan hawa nafsu dan meninggalkan al-bayyinat. Ikhwan fillah na'azakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, Al-Hafidh Qawamuddin Abdul Qasim Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan bahwa kalau saja keselamatan dan kelurusan bisa dicapai dengan akal pikiran sendiri dan bisa dicari dengan berpikir sendiri, niscaya Allah akan tidak perlu menurunkan Quran dan Sunnah. Kalau saja manusia bisa dibiarkan mencari sendiri jalan yang lurus, niscaya apa perlunya diturunkan Al-Quran dan apa perlunya diutus Rasul-Rasul. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, kata Al-Asbahani rahimahullah, bahwa kalau tidak mengikuti bimbingan Quran dan Sunnah, niscaya mereka akan berpikir sendiri dan mencari-cari dan pasti berakhir dengan kesesatan dan penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau saja kebenaran itu mengikut kemauan manusia, mengikut selera mereka, maka niscaya akan rusaklah langit-langit dan bumi, akan hancur alam semesta ini. Ikhwan fillah na'azakumullah, bukanlah kebenaran yang harus mengikuti selera manusia, tetapi selera manusia dan hawa nafsu manusia yang harus tunduk, harus tunduk dengan bimbingan Allah dalam Quran dan Sunnah. Maka hawa nafsu harus dikalahkan, keinginan pribadi harus dikalahkan, dan juga selera manusia harus ditundukkan dengan apa yang Allah katakan dalam Quran dan Sunnah. Apa yang Allah gariskan, apa yang Allah katakan halal, maka silahkanlah. Tetapi apa yang Allah katakan haram, walaupun selera kita suka, walaupun pribadi kita suka, walaupun hawa nafsu kita menginginkannya, tahanlah. Karena Allah menyatakan haram, maka inilah yang akan menyelamatkan dunia. Inilah yang akan menyelamatkan langit dan bumi dari kehancuran. Kata Allah, "Law ittaba'al haqqu ahwa'ahum." Kalau kebenaran ini harus ngikut kemauan mereka, "La fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna." Niscaya akan hancur langit, akan hancur bumi, dan akan hancur semua yang ada di langit dan bumi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sudah jelas kedudukannya bahwa yang namanya hak yang Allah turunkan dalam Quran dan Sunnah Rasulnya itu adalah yang paling tinggi. Sedangkan hawa nafsu, kemauan pribadi, selera dan seluruhnya, maka itu di bawah syariat. Apa yang dihalalkan oleh Allah jalanilah, dan apa yang diharamkan oleh Allah tinggalkanlah. Ikhwan fillah na'azakumullah, hawa nafsu kalau terus diikuti kemanapun dia pergi, apapun yang diinginkan oleh hawa harus ditunaikan, maka niscaya yang terjadi adalah abbalal, dalalun mubin, kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Daud, "Ya Daud, wahai Nabi Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Aku menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. "Fahkum bainan nasi bil haqq." Maka hukumilah manusia dengan kebenaran. "Wala tattabi'il hawa." Dan jangan mengikuti hawa nafsu. "Fayudillaka an sabilillah." Perhatikan kalimat ini dari Allah kepada Daud setelah memerintahkan fahkum bainan nasi bil haq. Hukumilah di antara manusia dengan kebenaran. Kebenaran adalah apa yang Allah turunkan kepadanya. Apa yang Allah turunkan dalam Zabur kepada Daud, itu adalah kebenaran. Fahkum bainan nasi bil haq. Wala tattabi'il hawa, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya kalau engkau mengikuti hawa nafsumu, seleramu, maka niscaya engkau akan menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hawa nafsu itu dijadikan sesuatu yang utama, maka niscaya akan tersesat. Akibatnya adalah dalalun mubin. Dan kalau sesat, ancamannya sangat berat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, innal ladhina yadhilluna an sabilillah lahum azabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Barang siapa yang menyimpang dari jalan Allah, mau mereka memilih kesesatan, menyimpang dari jalan Allah, maka bagi mereka azab yang pedih, karena mereka melupakan hari pembalasan. Ikhwan fillah a'azakumullah, dengan demikian kita tahu dua perkara dan tidak ada ketiganya. Kebenaran dan hawa nafsu. Barang siapa yang mengikuti kebenaran, berarti dia tidak mengikuti hawa nafsu. Dan barang siapa yang mengikuti hawa, maka dia meninggalkan kebenaran. Dan tidak mungkin dia akan mengikuti kedua-duanya. Sesuatu yang mustahil, yang kontradiktif. Kalau kita mau mengikuti selera, tapi kita pun mau disebut sebagai muslim, mukmin, kita inginnya dikatakan sebagai pengikut Quran, ini mustahil. Kalau mau dianggap sebagai muslim, mukmin, dianggap sebagai pengikut Al-Quran, maka tundukkanlah hawa nafsu. Dan kalahkanlah hawa nafsumu dengan syariat. Kalau Allah katakan haram, tinggalkanlah. Kalau Rasulullah mengatakan haram, itu adalah dari kebiasaan majusi, tinggalkanlah. Kalau Allah menyatakan ini wajib, maka segeralah. Kurhan, apakah dalam keadaan berat ataupun dalam keadaan ringan? Apakah dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan berat? Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan. Tinggalkanlah apa yang Allah larang. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, dengan demikian dia dikatakan sebagai muttabi'un lil haq, pengikut kebenaran, pengikut Quran dan Sunnah, dan pantas dikatakan sebagai Ahlus Sunnah. Adapun mereka-mereka yang dalam keadaan memilih hawa nafsunya, dan bahkan mereka mengunggulkan hawa nafsunya di atas Quran dan Sunnah, kemudian mengatakan, tapi saya pikir begini, tapi saya mau begini, tapi saya suka yang begini, padahal Allah katakan haram, padahal Rasulullah mengatakan haram, maka inilah seorang pengikut hawa nafsu. Dan seorang pengikut hawa nafsu, ancamannya sangat berat, ancamannya sangat mengerikan. Pertama ancaman kesesatan, kemudian ancaman azab atas kesesatannya. Ikhwan fillah a'azakumullah, kalau orang itu tersesat dalam keadaan dia belum tahu mana kebenaran, maka itu adalah orang-orang yang tersesat dan wajar dia menyimpang, salah jalan, karena dia tidak mengerti. Tetapi yang lebih berat dan terancam dengan ancaman berat adalah yang telah ja'ahumul bayyinat, telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Dia telah mempelajarinya, dia telah membacanya, dia telah menghafalnya, dan dia telah mendengarkan ucapan para ulama tentangnya. Yani kalian dan kita semuanya yang mempelajari ilmu din, yang mempelajari ilmu Quran dan Sunnah, kalau dia menyelisihi apa yang diketahuinya, ini adalah lebih dahsyat, lebih parah dari orang-orang awam yang tidak mengerti, yang tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah, aku wasiatkan kepada hadirin, kepada talibul ilmi, kepada para muta'allimin, kepada orang yang belajar agama, membaca Al-Quran, membaca hadis, dan orang-orang yang mempelajari tafsir dan ucapan para ulama, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan untuk kita bersama-sama bertakwa kepada Allah. Takutlah kepada Allah dan tundukkanlah hawa nafsu kita pada apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan demikian kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat. Dengan mengikuti apa yang Allah gariskan dalam Quran dan Sunnah, dan kita tundukkan hawa nafsu ini, kita kalahkan, maka niscaya kita akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan petunjuk. Nasallahu taala al-hidayah wa nasallahu taala al-maghfirah war-rahmah wa nasallahu taala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد, إخواني في دين أعزكم الله, قوم مسلمين, sidang Jumat yang berbahagia, yang lebih parah dari apa yang kita contohkan adalah orang-orang yang ketika mengetahui kebenaran dalam Quran tetapi bertentangan dengan seleranya, justru dia menarik-narik ayat tadi untuk dicocokkan dengan seleranya. Ketika mendengarkan hadis yang sahih bertentangan dengan hawa nafsunya, justru dia menarik-narik hadis yang sahih untuk dicocokkan dengan hawa nafsunya. Maka orang-orang ini lebih tepat untuk dikatakan sebagai ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Dia bukan ahlus sunnah, dia bukan ahlul Quran, tetapi dia adalah ahlul ahwa wad-dallal, para pengikut hawa nafsu dan kelompok sesat. Karena mereka membaca Al-Quran, mereka membaca hadis, tetapi justru ayat dan hadisnya itu diselewengkan maknanya, ditarik maknanya, diganti, ditambah dan dikurangi untuk dicocokkan dengan hawa nafsunya. Sungguh persis seperti yang terjadi pada Yahudi, dan juga persis akibatnya, yaitu perpecahan seperti yang terjadi pada Yahudi. Allah katakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian menjadi seperti mereka ahlul kitab Yahudi yang mereka berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Kenapa mereka bisa berpecah? Karena mereka menarik-narik Taurat, menambah, mengurangi, menyelewengkan maknanya, menyembunyikannya. Allah katakan dengan sifat-sifat tersebut tentang Yahudi, Allah katakan tentang mereka, yaktumunal ilma wahum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu. Kenapa mereka menyembunyikan ilmu yang telah mereka ketahui? Hawa nafsu. Allah katakan tentang mereka juga bahwa mereka yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Yahud. Kenapa mereka merubah-rubah kalimat Allah dalam Taurat dari tempat-tempatnya? Kenapa mereka mentahrif, menyelewengkan makna Taurat? Ketika bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Kenapa mereka membunuh para nabi? Ketika mereka menganggap tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Bima la tahwa anfusuhum. Karena sesuatu yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Yahud merubah Taurat, menyelewengkan maknanya, menggantinya, menyembunyikan ilmu yang ada padanya, semuanya karena bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Dan mereka lebih memilih hawa nafsunya dan dikalahkan Taurat. Maka kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah mereka dan jejak-jejak mereka. Jangan kita menyerupai Yahud. Kita menyembunyikan Al-Quran. Oh, tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena berbeda dengan hawa nafsunya. Saya lebih suka yang demikian. Kalau sudah ketahuan ayatnya, bukankah ada ayatnya dalam surat ini, dalam ayat ini? Maka mereka mentahrif seperti Yahudi. Tapi kan maknanya bukan begitu. Maknanya begini dan begini, seperti apa yang saya maukan. Ikhwani fillah na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan seperti Yahud. Dan akhirnya, pada ujungnya dia akan menjadi penyembah hawa nafsu. Pada ujungnya dia akan lebih tunduk kepada hawa nafsunya sendiri dan mengalahkan ucapan Allah, mengalahkan ucapan Rasulullah, mengalahkan ucapan seluruh para ulama. Yang penting dia puas, yang penting dia suka, yang penting dia mau. Ini qul inna a'udzubikumullah adalah ubadul hawa, para penyembah hawa nafsu. Allah berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala 'ilmin wa qatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah. Allah katakan, tidakkah kau lihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai tuhannya, wa adallahu Allah ala ilmin, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Para penyembah hawa nafsu, dia sesat dalam keadaan tahu ilmu. Ikhwan fillah na'azakumullah, inilah yang kita katakan tadi, kalau dalam keadaan dia tidak tahu, tidak mengerti, dimaklumi. Tetapi yang jadi masalah, kalau dia tahu ilmunya, mengerti ayatnya, mengerti hadisnya, tetapi dia selewengkan. Dia tarik kepada apa yang dia mau, dia ganti, dia rubah. Dia tafsirkan seenaknya sendiri, yang penting cocok dengan hawa nafsunya. Ini kata Allah, adallahu Allahu ala ilmin. Dia disesatkan oleh Allah dalam keadaan mereka di atas ilmu. Mereka hafal Quran, mereka mengerti hadis yang sahih, membaca sahih Bukhari dan Muslim, tetapi kenyataannya mereka dalun mudil, sesat dan menyesatkan. Mengapa demikian? Karena mereka lebih mementingkan hawa nafsunya, sehingga ayat yang dibaca, hadis yang dibaca tidak bermanfaat buatnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, inilah yang dikatakan adallahu Allahu ala ilmin, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Kemudian Allah katakan, Allah tutup pendengaran mereka, Allah tutup penglihatan mereka, dan Allah jadikan dalam hatinya tutupan. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa yang bisa memberikan petunjuk kepadanya kalau sudah Allah sesatkan dia. Ikhwan fillah na'azakumullah, orang yang dalam keadaan ahlul hawa, atau dikatakan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya, silahkan kamu sampaikan kepadanya ayat dari awal sampai akhir Al-Quran. Kamu sampaikan hadis dari awal sampai akhir sahih Bukhari dan Muslim. La fa'idata lahu, tidak ada fa'idah untuknya. Tidak bermanfaat sama sekali, karena Allah tutupi telinga mereka, Allah tutupi hati mereka, dan Allah tutup pula pandangan mereka. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang akan bisa memberikan petunjuk kepadanya setelah Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menyesatkan, maka tidak akan ada yang bisa menunjuki padanya. Dan Allah pula yang memberikan petunjuk sebagian yang lain, dan tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, karena masalahnya orang tersebut, ahlul ahwa tersebut, bukan tidak tahu. Dia tahu, tetapi mereka tidak mau. Kalau yang jadi masalah adalah tidak mau, silahkan kamu sampaikan, tetap dia mengatakan tidak mau. Sampaikan ayat dan hadis, tetap dia akan mengatakan, tapi saya pikir, tapi saya rasa, tapi saya suka, dan seterusnya. Maka yang demikian adalah orang-orang yang sudah tertutup hatinya. Orang-orang yang Allah kunci mati hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min hadzal dalal. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesesatan yang demikian. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita kaum muslimin menjadi penyembah-penyembah hawa nafsu, menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita dan seluruh kaum muslimin dari penyembahan hawa nafsu. Semoga Allah menyelamatkan kita dan kaum muslimin dari kesesatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Memaafkan kesalahan kita dan seluruh kaum muslimin dari dosa-dosa mereka yang pernah mereka lakukan. Dan semoga dibimbing di masa mendatang untuk berjalan di atas jalan yang lurus dan selamat dari berbagai macam kesalahan dan penyimpangan. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.